Konsultasi Syariah. Upah mempertemukan pengusaha dengan investor. Pertanyaan. Jika ada orang yang mempertemukan antara investor dengan pengusaha properti, hingga terjadilah ikatan bisnis di antara mereka, apakah orang ini berhak meminta fee? Dia hanya mempertemukan selanjutnya kesepakatan kembali ke mereka berdua. Mohon penjelasannya. Jawaban. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'du. Untuk beberapa hal yang tidak dirinci aturannya dalam syariat, dikembalikan kepada kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Terdapat kaidah yang menyatakan, standar kesepakatan di masyarakat bisa menjadi acuan yang wajib diamalkan. Yang dimaksud standar kesepakatan di atas adalah standar kesepakatan yang tidak melanggar aturan syariat. Jika standar ini melanggar aturan syariat, tentu saja tidak boleh digunakan. Dr. Muhammad Siddiqui Al-Burnu menjelaskan cakupan kaidah ini. Sesungguhnya kebiasaan masyarakat selama tidak melanggar syariat bisa jadi acuan hukum yang wajib dijalankan konsekuensinya, karena kebiasaan bisa menjadi hakim. Kemudian beliau memberikan contoh penerapan. Jika si A meminta tolong si B untuk mencarikan tanah yang mau dia beli, kemudian setelah transaksi dilakukan, si B meminta upah kepada si A. Dalam hal ini, perlu memperhatikan tradisi di pasar. Jika semacam ini sudah menjadi kebiasaan mereka, maka si B berhak mendapat upah, seperti kantor bank properti atau bank tanah. Sehingga dalam hal ini, si B boleh mengambil upah standar dari si A. Jika tidak ada kebiasaan ini, tidak berhak meminta upah. Al-wajiz, fi'idoh, qawaid al-fiqh al-kuliyyah. Termasuk juga untuk kasus mempertemukan antara investor dengan pengusaha. Hingga terjadilah akad mudharabah atau musyarakah. Apakah sebatas mempertemukan tanpa memberikan pendampingan atau upaya apapun berhak untuk mendapat upah? Semua ini kembali ke kebiasaan yang ada di masyarakat. Jika menurut masyarakat, sebatas mempertemukan tidak harus ada upah, maka boleh tidak diberi upah. Lain halnya, jika ada upaya pendampingan, penjaminan kepercayaan, membantu administrasi, dan seterusnya, dia berhak mendapat upah. Demikian, Allahu A'lam.